Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Al-Mu'ti bighairi hisab Alhamdulillah Al-Karim Alladhi la yazalu li'abdihi yukrim Wa salatullahi wa salamu ala النبي الكريم حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا أعنا اللهم يا ربنا يا كريم أعنا على أداء الأمانة ولا تخزينا بالخيانة اللهم يا ربنا اغفرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد إمام أهل الأمانة وعلى آله وآله المطهرين وأصحاب طيبين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارزقنا يا ربنا وارزقنا يا ربنا محبة حبيبك سيدنا محمد وارزقنا حب ما أحبه حبيبك سيدنا محمد اللهم يا ربنا احشرنا يوم القيامة اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد حاضرين حاضراتكم مسلمين والمسلمات الحمد لله نعمت besar dari Allah senantiasa diberikan kepada kita mari kita minta lagi nikmat yang jarang kita minta yaitu mari kita minta kepada Allah semoga Allah membantu dan memberikan kepada kita kemauan kemampuan untuk mensyukuri nikmat tersebut sebab mensyukuri nikmat itu pun nikmat dari Allah yang harus kita minta dan jika hamba tidak dibantu oleh Allah untuk mensyukuri nikmat dari Allah maka hamba tersebut tidak bisa mensyukuri nikmat artinya nikmat adalah sesuatu yang sering kita minta akan tetapi mensyukuri nikmat adalah nikmat yang jarang kita minta padahal dengan mensyukuri nikmat tersebut itu menjadikan sebab abadinya nikmat yang diberikan oleh Allah hingga tidak saja nikmat itu kita rasakan di dunia tapi kelak di saat kita menghadap Allah kita akan menemukan nikmat tersebut karena la in syakartum la azidannakum sungguh Allah sudah dengan tegas dan jelas berjanji akan memberi menambah kepada siapapun yang mensyukuri nikmat tersebut nah akan tetapi ya itulah kita itu sering lalai minta kepada Allah untuk diberi keinginan kerinduan kemampuan untuk mensyukuri dan cara mensyukuri nikmat Allah bermacam-macam sesuai dengan nikmat yang diberikan kepada kita adapun syukur dengan lidah adalah syukurnya lidah akan tetapi ada syukur lain lagi yaitu menggunakan apa yang digunakan yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk sesuatu yang Allah ridhai, untuk sesuatu yang Allah cintai. Itulah hakikat syukur yang sesungguhnya. Kemudian ada lagi permintaan yang jarang kita minta, yaitu kita di bulan Maulid, di penghujung bulan Maulid, di perayaan Maulid Nabi, orang hiruk pikuk sibuk untuk merayakan Maulid Nabi, yaitu karena mereka ingin dekat dengan Nabi Muhammad untuk mendapatkan kecintaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di antara banyak manusia yang merayakan Maulid Nabi, menghadiri perayaan Maulid Nabi, membaca salawat, hadroh, membaca marhabanan dan seterusnya, mereka itu kalau ditanya adalah mencari cinta kepada Rasulullah. Akan tetapi lagi-lagi, sesuatu yang sering kita lupakan dan kita lalaikan adalah minta kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hal yang sering kita lupakan. Sering kita minta rizki, minta uang, minta anak soleh, minta istri solehah, minta ini. Padahal itu semua tidak akan ada gunanya, tidak ada artinya, kecuali hati kita nyambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi permintaan yang luar biasa agung dan dahsyat saat ini yang harus senantiasa kita hadirkan adalah kita minta kepada Allah, ya Allah berikan kepada kami kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Sebab pembacaan kitab kita pada setiap Ahad pagi ini tidak lain adalah agar kita sambung hati dengan Rasulullah. Karena kita membaca hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan dengan itu semua kita akan diberi oleh Allah kecintaan. Tapi itu lagi-lagi kita sering lupa minta kepada Allah yang amat penting, yaitu ya Allah berikan kepada kami kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Kalau Allah kasih cinta kepada kita, kepada Rasulullah, ketahuilah waktu kita membaca hadis ini bukan sekedar kita terlihat tulisannya. Akan tetapi seolah-olah Nabi Muhammad hadir di mata kita dan hati kita. Dan itu hakikat membaca sunnah Nabi. Hakikat menghadirkan sunnah Nabi. Bukan sunnah zahir membaca hadis yang terlihat tulisan yang berjejer, kalimat yang terucap. Tetapi bukan Rasulullah yang hadir di hati kita. Kita harus membuat perubahan, peningkatan. Kapan kita membaca hadis Nabi SAW hadirkan, bahasanya itu yang berucap adalah Nabi Muhammad. Dan begitu para ulama-ulama terdahulu penuh adab di saat membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda di saat beliau membaca yang lainnya. Bahkan kalau ada tamu dibedakan antara tamu ini mencari hadis atau tamu sekedar mencari yang lainnya. Imam Malik kalau ada tamu ditanya mau apa? Kalau dia hanya pengin ketemu Imam Malik, saya punya masalah, ditemui langsung. Tapi kalau ada saya ingin mengambil hadis darimu wahai imam, Imam Malik masuk ke dalam rumah pakai jubah yang paling bagus, minyak yang paling wangi, duduk di atas kursi yang tinggi, lalu melirik ke kuburnya Nabi Muhammad dan mengucapkan hadis dengan suara tinggi, kemudian keterangannya lebih rendah karena tidak ingin hadis Nabi lebih rendah diucapkan daripada suara-suara yang lainnya. Ini mereka memuliakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kami berharap para jamaah ini semua kelak bisa sampai ke kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa umrah dan bisa ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi lagi-lagi yang perlu dihadirkan adalah kita punya adab. Jadi siapapun yang bisa melaksanakan ibadah haji atau umrah, untuk bisa beradab dengan tempat-tempat mulia yang pernah diinjak Rasulullah, tempat yang pernah dilewati Rasulullah, tempat yang pernah digunakan untuk sujud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kita di sana ternyata adab kita tidak ada. Dan tanda cinta kepada Rasulullah itu adalah adab. Imam Malik rahimahullahu taala waktu masuk Mekah, waktu masuk Madinah, beliau mengurangi makannya, padahal beliau orang kaya raya, bukan kurang makan. Padahal di tempat lain beliau makan seperti biasa. Akan tetapi di saat memasuki Madinah, beliau tinggal di kota Madinah, beliau makan sehari hanya sekali. Waktu ditanya kenapa Imam Malik engkau makan hanya sekali dalam sehari, dijawab oleh Imam Malik, karena apa? Kalau aku makan banyak, aku akan sering buang air. Dan kalau aku sering buang air, aku habis waktuku untuk keluar dari lingkungan Masjid Nabawi ini. Kenapa? karena aku tidak ingin buang air di lingkungan masjid ini, karena aku takut aku buang air di tempat yang pernah diduduki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami himbau yang bisa naik haji atau umrah nanti, kalau punya kebiasaan kurang baik atau tidak baik seperti kebiasaan merokok, ngomong guyon, ngakak, segala macam yang sekiranya tidak beradab, ditutup saat itu, dihentikan demi menghormat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah umrahnya bermakna, hajinya bermakna, dan hadirkan saat ini, lihat kubur Nabi Muhammad, lihat Nabi Muhammad, insyaallah semuanya bisa umrah dan haji. Amin. Baik, kita langsung saja kepada kitab Tajridus Sharih, kepada para ustaz yang akan membacanya, dipersilahkan fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa ansharihi wa ansharihi wa syiahi muhibbihi wa matihi alaina mahum bi rahmatihi ya arhamar rahimin. Qala al mu'allif wa bisanadikum al mutasil ila Abil Abbas Zainuddin bin Ahmad bin Ahmad bin Abdul Latif As-Sarati Az-Zabiti radhiyallahu anhum wa rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana wa bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid daraini ila anqal. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol i'tadilu fis sujudi wa la yabsut dira'aihi kal qalbi fa idza basaqa fala yabsuqanna baina yadayhi wa la an yaminihi fa innama yunaji rabbahu. An Anas radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol i'tadilu fi sujudi wa la yabsut dira'aihi kal qalbi fa idza basaqa fala yabsuqanna baina yadayhi wa la an yaminihi fa innama yunaji rabbahu. An Anas radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala i'tadilu fi sujudi wa la yabsut dira'aihi kal qalbi fa idza basaqa fala yabsuqanna baina yadayhi wa la an yaminihi fa innama yunaji rabbahu. Hadis riwayatkan Sayyidina Anas qala sallallahu alaihi wasallam ta'ala nafa'allahu bi wa bi ulumi wa bi ulumikum tarim ila qala an Anas radhiyallahu anhu. Hadis riwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik. Beliau adalah orang yang sangat dekat pengabdiannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu mendapatkan dari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Nabi Muhammad bersabda, i'tadilu fis sujud, i'tadilu fis sujud. I'tidal itu normal. Normallah kau dalam keadaan sujud. Jangan berlebihan. Berlebihan di dalam sujud maknanya, jangan terlalu tangannya memanjang ke depan, sampai ada sebagian orang sujud tidak tahu itu kok memanjang itu. Jadi kelihatan sekali kalau dia capek. Jadi kalau sujud itu adalah tempat yang wajar. Kalau ada membungkuk, maka saat itu pun kalau Anda ruku, maka wajah Anda ngadap ke bawah, dan itulah tempat sujud kita. Ada orang yang mau sujud panjang. Kalau sujud panjang nanti pasti ada yang enggak beres, yaitu ini. I'tadilu fi sujud fa la yabsut dira'aihi kal kalbi. Jadi jangan sampai tangannya itu adalah dihamparkan ini. Tangan di sini maksudnya lengan di sini, dalam riwayat tadi dijelaskan dihamparkan sampai kayak anjing. Anjing itu kalau lagi bukan anjing sujud, ya maksudnya posisi kayak anjing. Jadi kalau kita sujud itu upayakan tangan kita ini telapak itu yang menempel ke tanah, ke tempat sujud, kemudian siku ini terangkat. Tapi kalau siku di bawah, sujud tetap sah. Akan tapi itu bukan sesuatu yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka umumnya kalau orang sujudnya di tempat yang lebih jauh misalnya, maka pasti ini akan turun. Karena panjangnya tangan ini kan ada batasnya. Jadi kalau dia sujud tidak di tempat yang wajar, pasti posisi tangannya berubah. Hanya ada nanti perbedaan kaum pria dan kaum laki-laki. Kaum pria diupayakan kalau sujud dengan gagah gini. Jangan laki-laki kayak perempuan. Jadi kalau laki-laki sujud itu dengan begini, jadi gagah begini. Kalau perempuan diupayakan untuk mempersempit posisi, dan itu adalah adabnya seorang wanita seperti yang disebutkan oleh para fuqaha, ya. Nah, itulah. Jadi sujud itu ada aturannya. Jadi kalau laki sujud, kalau kaum pria itu adalah ketek ini dibuka. Jadi siku ini kelihatan gagah begitu, tapi kalau perempuan, mohon maaf, bagian lengan atas ini digunakan untuk menahan bagian dadanya. Ini adalah termasuk adab tata caranya. Kalau seandainya ada perempuan begini, ya sah saja, tapi bukan adab itu. Dan memang pantasnya wanita kalau jusud, sujud adalah seperti itu. Nah, kemudian di samping itu, jangan berlebihan tangannya. Kalau berlebihan tangannya, pasti ini akan turun. Dan itu para ulama mengatakan ini adalah kemakruhan di dalam sujud, ya. Karena niru gaya anjing. Karena Rasulullah mengajarkan bahasanya, jangan sampai lengan ini engkau tempelkan ke bumi, sehingga engkau seperti anjing. Ini cara sujud. Kemudian yang kedua, hal yang bisa kita pahami dari hadis ini adalah faida basaqa. Kalau seandainya harus meludah, meludah di masjid tidak diperkenankan. Hukumnya haram meludah di masjid. Akan tapi ada orang suatu ketika harus meludah. Kalau tidak meludah mungkin sholatnya batal. Ada sesuatu yang nyangkut di dalam mulutnya harus dibuang. Lihat? Atau sesuatu kalau ditelan puasanya bakal batal. Ada sesuatu yang ganjal di dalam mulut dan dia sadar itu benda asing, mungkin biji wijen habis makan, onde-onde atau apa gitu ya. Pokoknya ada sesuatu yang tersisa di mulut, kemudian setelah itu ya kalau telan batal puasanya, sementara sudah bercampur dengan ludah, maka di saat itu dihalus meludah, enggak ada masalah, karena ludah bukan sesuatu yang najis. Ludah kalau kena baju tidak membatalkan sholat. Nah, akan tapi cara meludahnya yang harus diperhatikan, jangan meludah ke depan. Bahkan di luar sholat pun makruh kalau kita ngeludah ke depan dan ngeludah ke kanan. Jadi adab meludah itu adalah biarpun di luar sholat, maka kita meludahnya ke arah kiri. Dan kalau di dalam sholat kita meludahnya adalah di bagian kaki kiri, atau mohon maaf adalah di baju yang nempel dengan kita. Barangkali masjidnya masjid yang berkeramik, dengan karpet yang mewah, tiba-tiba ada orang mengamalkan sunnah Nabi. Kata Rasulullah, saya meludahnya ke bagian kiki kiri. Itu orang sakit, ya. Baik. Jadi yang namanya meludah itu mungkin saja seseorang harus meludah. Itu yang harus difahami. Lain ludah itu tidak najis. Ada sebagian orang itu bingung dengan ludahnya. Jadi kalau meludah adalah di lengan nih, supaya tidak kemana-mana, karena darurat. Ya, dalam keadaan tertentu harus meludah. Gimana saya cara meludahnya? Buang ludahmu di lenganmu, karena ini milikmu sendiri, kau akan bawa pulang lengan itu. Ya, di bagian ini. Jadi baju, lengan baju ini. Nah, di lengan baju atau di pokoknya sesuatu yang ia bawa supaya tidak kemana-mana. Cuman di zaman Rasul itu kalau meludah diupayakan meludahnya di kaki kiri. Kenapa? Karena zaman Rasul itu masjid yang paling jelek di Indonesia Raya adalah masih bagus di zaman dibanding masjidnya Rasulullah. Karena masjid itu hakikatnya ada hamparan, dikasih patok, kasih tanda, ada mihrab, setelah itu selesai. Baru setelah itu ada perkembangan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibuatkan namanya penutup di atas. Dan langit-langitnya itu adalah sangat rendah, kalau ada kaki di angkat ke atas, apa jika ada tangan dijulurkan ke atas, maka itu akan nyangkut dengan langit-langit masjidnya Rasulullah. Tapi penuh dengan orang-orang yang sholat di dalamnya. Tapi di masjid kita mewah tingkat berapa, wadakan keramik nomor satu, akan tetapi yang sholat adalah sedikit. Maka kami juga menghimbau kepada yang lainnya, kepentingan masjid itu adalah untuk dimakmurkan. Masjid untuk dimakmurkan. Ada sesuatu yang tidak beres kelihatannya. Suaranya ada terganggu. Ini kesalahan teknisi kita. Jadi kalau sudah, jadi anak-anak kita ini kalau sudah mulai pengajian baru diatur. Ini kesalahan besar. Jadi semua sound diatur sebelum mulai pengajian. Jadi di saat pengajian tidak ada koreksi sound system. Semuanya, tim. Jadi pengajian tidak ada lagi koreksi sound. Ya, semuanya sebelum pengajian setengah jam, satu jam sudah diatur semuanya. Bukan di saat pengajian sudah mulai, baru ada coba-coba sound, itu mengganggu. Karena datang perginya suara itu akan mengganggu, karena orang sudah terngantung, terlanjur mendengarkan suara lirih, kemudian dikagetkan dengan suara besar, dia beralih kepada suara yang besar. Setelah suara besar hilang, balik lagi yang kecil, enggak bisa dengar. Ya itu. Jadi itu ya. Jadi kalau meludah seperti itu, adabnya meludah adalah seperti itu. Jadi ada, ini adalah masuk ilmu bahwasanya ludah bukan najis. Jadi jangan orang bingung. Kalau ada misalnya sering, khususnya puasa, ada orang sering kena was-was, biarpun tidak harus was-was. Di dalam keadaan berpuasa, jika ada ludah mengumpul di mulut, jika ditelan tidak membatalkan puasa, asalkan ludah itu masih asli, tidak ada campuran yang lainnya. Ya, ingat ya, puasa. Tapi kalau sudah ada biji wijen, ada sisa makanan, maka kalau ditelan batal, batal puasanya. Nah, inilah di saat kita harus membuang ludah, caranya seperti ini. Ini pendidikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza bazaqa, kalau ada fa idza bazaqa, kalau salah seorang dari kalian itu berludah, meludah bazaqa itu adalah sama dengan bazaqa, maknanya fala yabzuqanna, jangan sekali-kali meludah baina yadayhi, di hadapannya. Ini adabnya. Sehingga ulama mengatakan kalau di dalam sholat kebanyakan mengatakan haram, karena tidak punya adab, dia lagi munajah kepada Allah, meludahnya ke depan termasuk ke kanan, tidak diperkenankan. Adapun alasan-alasannya bermacam-macam, karena di situ ada malaikat, itu banyak ditolak karena tidak disebutkan oleh para ulama kanan tempat yang mulia. Jadi kalau pengen meludah ke kiri, dan di luar sholat pun biasakan kita meludah ke kiri. Sehingga Abu Yazid Al-Bustami waktu pengen berdatang kepada seorang wali, ada ceritanya Abu Yazid Al-Bustami itu datang mendengar tentang seorang wali besar. Katanya ada wali. Karena beliau di saat mendengar cerita ada wali, kerinduan untuk bertemu wali. Akhirnya didatangilah wali tersebut yang memang kebetulan di saat didatangi di tempatnya, wali itu masih melakukan sholat di masjidnya. Setelah itu, setelah wali itu sholat di masjid, ditunggu lama, keluarlah dari masjid. Abu Yazid duduk di depan pintu masjid. Di saat seperti itu kok tiba-tiba sang wali itu membuang ludah. Dalam riwayat membuang ludah langsung saya kenempel ke dinding masjid, dalam riwayat membuang ludahnya ke depan. Karena membuang ludahnya ke depan begitu, maka Abu Yazid langsung meninggalkan. Bagaimana ini wali kok tidak menjaga adab dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka ditinggalkan oleh Abu Yazid Al-Bustami. Jadi ini adalah perlu kita, kecuali darurat, di kirinya ada nabi, di kirinya ada orang soleh, ada wali, cuh begini ya enggak benar ya. Ini ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Maka meludah itu sendiri ada adabnya. Wala yabzuqanna baina yadayhi wala an yaminihi, dan juga jangan meludah dari arah kanannya. Fa inna ma yunaji rabbahu, karena waktu melakukan salat dia bermunajat kepada Allah. Dia seolah-olah dia berhadapan dengan Allah. Dia benar-benar berhadapan dengan Allah. Berhadapan di sini maknawi, artinya menghadap kepada Allah di dalam ibadahnya. Maka adabnya jangan membuang ludah ke depan. Jadi jika kita di dalam sholat, cuman ilmu apa hal yang perlu kami tekankan adalah bukan masalah ini. Insya Allah hampir tidak ada orang yang sholat meludah ke depan ini. Karena semuanya takut ya. Bahkan ada orang yang mengira membuang ludah di dalam sholat membatalkan sholatnya ini. Makanya insya Allah dalam hal ini aman, enggak ada. Cuman kami perlu sampaikan bahwa membuang ludah tidak apa-apa di dalam sholat ya. Akan tapi arahnya kemana kita yang harus tahu. Sehingga jangan sampai ludah itu membuat tidak khusyuk. Dan ini kejadian di saat kita tidak mengerti ilmu, benar-benar dibikin pusing. Baru mulai sholat ada sesuatu di dalam mulut, ya kan? Sesuatu di dalam mulut kalau sudah tidak nyaman biasanya mengundang ludah, sehingga ludah mengumpul di dalam mulut. Mau dibuang takut batal sholatnya ya, mau tidak dibuang bagaimana ya, sehingga dia di dalam sholat dalam keadaan menabung ludah di dalam mulutnya, enggak khusyuk dia itu. Ada orang semacam ini. Jadi bingung mau dibuang bagaimana, buang saja di baju kita, selesai. Dan sholatnya adalah sah, karena yang namanya ludah adalah suci. Wallahu a'lam bissawab. Kita langsung saja kepada fikih ya. Fikih praktis kita, kita sudah sampai kepada bab mahar ya. Mahar adalah bukan rukun di dalam pernikahan, akan tapi kewajiban di dalam pernikahan ya. Kita kemarin sudah rukun pernikahan, masalah ijab kabul, kemudian wali, kemudian mempelai laki-laki, kemudian sihot ijab kabul, wali, mempelai laki-laki, dan syahid saksi sudah dijelaskan. Sekarang kita akan berbicara tentang mahar. Mahar itu adalah kewajiban dan bukan bagian dari rukun. Kalau seandainya ada orang nikah tanpa mahar, pernikahannya adalah sah. Nah, ini yang harus difahami. Jangan sampai dibikin ribut gara-gara maharnya salah sebut. suruh ngulang lagi, bikin pusing. Ya, jadi mahar itu adalah kewajiban. Kalau seandainya di dalam akad nikah mahar tidak disebut, maka pernikahannya itu sah, hanya nanti langsung disamakan dengan bibik-bibiknya dari abahnya atau kerabat-kerabatnya, biasanya maharnya berapa, namanya mahar mitsil. Jadi mahar itu adalah kewajiban, harus ada mahar. Dan syarat mahar itu ada nilainya. Kalau tidak ada nilainya, tidak bisa. Ada nilainya itu bisa dihargai. Bisa dihargai. Misalnya kalau maharnya adalah babi 10, enggak bisa. Biarpun menurut orang kafir ada harganya. Tapi dalam kita kan tidak sah jual beli yang demikian ini. Tidak ada harganya. Jadi mahar itu harus ada nilainya. Ada harganya. Ada nilai. Makanya kalau ada orang memberi mahar seperangkat alat sholat adalah sah, karena itu ada nilainya. Cuman kadang-kadang ada orang bertanya, seperangkat alat sholat nanti takut tidak dipakai sholat. Gak perlu takut begitu, orang Islam semuanya sholat. Ini deh. Jadi seperangkat alat sholat juga boleh. Kemudian apapun asalkan ada nilainya, bisa dijual belikan itu barang. Termasuk misalnya maharnya adalah, aku akan ajari engkau ilmu tertentu. Sebab ilmu itu kalau diajarkan kan dapat gaji yang mengajarinya. Jadi ada seorang wanita pengen menikah karena dia kaya tapi gak bisa baca Al-Quran ya. Nah, sehingga wahai calon suamiku, nikahilah aku, cukup maharnya adalah kau ngajari aku ilmu Al-Quran. Ya, itu boleh. Biarpun ada khilaf, bolehkah orang ngajar Al-Quran menerima gaji? Kebanyakan ulama mengatakan orang mengajar Al-Quran tidak boleh menerima gaji, sebab mengajar Al-Quran adalah kewajiban, dan kewajiban tidak boleh diambil dengan cara mengambil gaji. Akan tapi ulama yang lainnya mengatakan mengajar Al-Quran adalah sebaik-baik pekerjaan. Maka kalau orang mengambil gaji dari Al-Quran boleh saja, asalkan benar dan wajar. Kemudian para ulama menjelaskan, lah kalau orang ngajar Al-Quran tidak boleh ngambil gaji, Quran bisa hilang. Digaji saja pada malas, apalagi tidak ada gaji. Ini zaman-zaman rusak. Jadi pada hakikatnya jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan kalau orang mengajar Al-Quran itu tidak boleh dia itu mengambil sesuatu dari gajinya. Itu kebanyakan. Cuman para ulama setelah itu memikir, merenung, sampailah mereka kepada ijtihad bahasanya, karena itu adalah juga membuang energi, ada tenaga yang dikeluarkan untuk mengajar, maka seorang pengajar Al-Quran boleh mengambil gaji dari pengajaran Al-Quran tersebut. Nah, kalau mengajar Al-Quran boleh digaji, maka orang boleh maharnya adalah mengajar Al-Quran. Ya, jadi saya mengajar Al-Quran, misalnya maharnya adalah mengajar jurumiyah. Ada seorang istri, seorang perempuan pengen belajar bahasa Arab. Maharnya adalah ngajar bahasa Arab. Ya sudah, enak. Nah, itu mahar itu asalkan sesuatu yang bisa dinilai. Jadi nah, mahar itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kemudian dalam Al-Quran disebutkan, wa'atun nisa'a saduqatihinna nihlah. Wa'atun nisa'a saduqatihinna nihlah. Berikan wanita-wanita itu adalah maharnya. Nah, mahar itu. Kemudian urusan mahar tidak ada batas besar dan kecilnya. Hanya kaidah umum, wanita yang mempermudah urusan mahar itu adalah tanda paling berkah. Dan mahar ini bisa dikembangkan, sebetulnya keberkahan itu bukan di dalam urusan maharnya. Urusan sifat ganaah, sifat menerima, mementingkan sesuatu yang halal. Sebab ada sebagian tradisi urusan mahar itu jadi hitung-hitungan nomor satu. Jadi kamu bisa ngasih mahar berapa kepada anakku? Karena kakaknya dulu itu 100 juta, kamu berapa? Jadi kayak tawar-menawar begitu. Jadi tradisi yang tidak baik ada di sebagian suku Arab sana semacam itu. Bukan sebagian, bukan semuanya. Ada sebagian suku di Arab sana, memang yang namanya mahar itu kebanggaan. Bahkan ada plusnya, pamannya harus dapat bagian, bibinya harus dapat. Jadi ada sebagian kota, apa sebagian negeri di Arab sana, di sebagian negeri di Arab, ada orang itu yang namanya nikah itu berat. Sehingga maharnya besar sekali. Sehingga sebaik-baik mahar adalah paling ringannya mahar. Paling mudah mahar itu adalah paling berkahnya wanita. Tapi ada tambahan selain mahar itu kadang merepotkan. Jadi yang mempermudah pintu halal itu sebetulnya mempermudah barokah masuk ke dalam rumahnya. Memang bagi kaum laki-laki kalau dia punya rezeki, muliakanlah suami istrimu. pernikahan sekali terjadi, besarkan, tidak ada apa-apa dengan yang halal. Akan tapi jangan sampai batas berlebih-lebihan. Ya. Berlebih-lebihan, haram hukumnya jadinya. Karena kalau berlebihan nanti akan israf, takdir mubadir. Sehingga melakukan walimah ini adalah sesuatu yang sangat mulia, karena untuk menyenangkan hati seorang wanita. Tapi ada aturannya, jika ia mampu. Kalau tidak mampu, ya jangan memaksakan diri. Sebab kasus memaksakan diri, kadang sampai seorang laki-laki pengen menikah harus ngutang-ngutang. Setelah ngutang, nanti bulan madunya cuma sebulan. Sebab setelah itu mikir utang. Ini bermasalah. Jadi sederhanakan, wahai adik-adik putriku yang aku cintai, maka sederhanakanlah pernikahanmu. Yang penting memberi Allah kehalalan. Ketahuilah rezeki akan dibuka setelah pernikahan, dan yakinlah dengan janji Allah, iyakunu fuqara yughnihumullah. Kalau fakir, Allah akan kayakan setelah pernikahan. Jadi memperingan pernikahan itu, memperingan mahar itu adalah mengundang barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman kadang bukan mahar, yaitu tadi ada misalnya, kalau dalam Jawa Timur ater-ater, ya ater-ater, atau mungkin dalam bahasa orang di luar Jaya juar, atau pokoknya pemberian sebelum pernikahan. Dan itu kadang-kadang merepotkan. Maharnya sih murah, tapi ternyata itu semua harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, batal nikahnya. Waduh, sama aja bohong nih. Dan itu sebenarnya akan merendahkan wanita, merendahkan wanita. Sehingga wanita itu ukurannya materi. Masa istri anak kita dinilai 50 juta? Ini kan kurang ajar ya. Anak kita nilainya adalah hatimu, nak. Jadi hatimu dan pengabdianmu, wahai calon mantuku, adalah nilainya anakku. Bukan duit, bukan materi. Cuman yang namanya orang tua, kadang-kadang pikirannya materi. Nanti kamu makan apa? Tetap makan beras dan nasi. Tetap. Nggak akan berubah. Masa kamu tidak dihargai? Penghargaan bukan dengan uang. Sesuatu yang dihargai dengan uang justru tidak berharga. Jadi para wali harus tahu, kalau anak kita dihargai dengan uang itu direndahkan sebetulnya. Masa anak kita yang maknawinya adalah akhlak yang mulia dinilai dengan duit? Baik. Akan tapi sisi lain, seorang suami yang baik adalah harus menyenangkan istri. Jangan, masya Allah, pernikahan ini dengar dari Buya tidak boleh macam-macam. Biarpun saya punya duit, saya harus tetap irit. Ya, bukan begitu. Ini salah alamat ini. Jadi muliakan, senangkan dia, pesta. Pesta tapi yang islami, jika ada. Tapi syaratnya, di saat pesta itu tidak menjadi satu tradisi yang jelek. Ada sebagian pesta di tempat-tempat tradisi, sehingga di kampung itu kalau nggak ngadain pesta tidak enak. Sehingga orang pada ngomong, terpengaruh, akhirnya yaitu nyeksa dengan utang-utang. Kita ingin merubah tradisi. Pernikahan kita buat sederhana seperti cara zaman-zaman dahulu. Adalah zaman-zaman para salafus saleh, pernikahan itu cukup dihadiri oleh orang banyak. Kemudian setelah itu ada akad nikah, kemudian walimah selesai. Ada bermasalah dandan ala kadarnya saja, ya masya Allah. Tidak, yang bisa lebih banyak daripada untuk tetek bengek yang enggak karu-karuan, duitnya habis banyak. Itu akan menjadi, belum lagi nanti kadang pesta pernikahan dihadirkan dengan sesuatu yang haram. Kemudian yang namanya mahar itu memang sebisa mungkin adalah, kalau bisa jangan kurang dari 10 dirham. 10 dirham itu alias 28 gram kalau bisa bagi orang yang mampu. 1 gram berapa? Yang jualan emas bisa angkat tangan. Yang jualan perak, 1 perak emas 1 gram perak itu berapa harganya? Hah? 20 ribu. 20 kali 3 berapa? Kali 30. 20, 600 ribu. Jadi perak ya, 20 ada angkat tangan, saya lihat dari ini 17 ribu sampai 20 ribu. Ya. 1 gram perak itu 20 ribu. Anggap saja 20. 20 ribu kalikan 28, anggap saja kalikan 30, 3 kali 2, 600. Ya kalau bisa itu jangan kurang dari 600 ribu, dan jangan lebih dari 500 dirham. 500 itu 5 kali 3, 1500 gram. Jangan lebih dari itu. Itu yang pernah terjadi pada putri-putri Rasulullah SAW, tidak kurang dari 10, tidak kurang dari 30 gram, tidak lebih dari berapa tadi? 500 kali 30. 500 kali 3. 1500 gram. Jadi tidak kurang dari 30 gram, tidak lebih dari 1500 gram. 1500 gram duitnya berapa? Kali 20 ribu. Yang hitung-hitungan cepat ini, yang pernah ngajar matematik. Kalau tidak lulus nggak bisa. Berapa? 1500 kali 20 ribu. Ya, 1500 1000 kali 20 ribu menjadi 20 juta. Berarti 30 juta. Jadi tidak jangan lebih dari 30 juta. Ini adalah yang ada di dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya pakai gram saja, tidak kalau bisa tidak kurang dari 30 gram, tidak lebih dari 1500 gram. Kalau saya punya duit hanya 2 gram ya sudah, apa 2 gram perak loh ya, bukan emas. Kalau emas bangkrut nanti itu. Perak ini ya. Itu saja aturan-aturannya. Tapi kalau saya pengen lebih murah, ada 50 ribu, enggak apa-apa. Jadi mengambil 30 gram itu hanya karena pernah dilakukan oleh pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk putri-putri beliau. Tapi kalau ada orang lebih kurang dari itu, masuk dalam hadis Nabi, paling bagusnya wanita, paling murahnya mahar, itu paling berkahnya wanita. Baik, ini saja urusan mahar, singkat saja, intinya diperingan saja. Makanya dipermudah ya. Cari pintu halal wahai adik-adikku yang kucintai, karena zamannya zaman rusak, jangan nunda. Kalau urusan pernikahan dipermudah semuanya, urusan resepsi, urusan iman nanti, rumah numpang di orang tua juga, ini yang penting halal dulu. Lalu mari berpikir bareng-bareng, saling ngerti, saling mencintai, Allah akan buka rezeki ini semuanya. Sebab masya Allah yang namanya zina ngeri. Kita hampir setiap saat dengar berita perzinaan, harus menyelesaikan problem perzinaan. Orang ini tergoda oleh yang namanya sinetron televisi. Masya Allah, cara budayanya orang kafir, yaitu pacaran sudah diadopsi. Gak ada pacaran Islam, itu gak ada di dunia dan di akhirat ya. Maka kalau sudah pacaran ya sudah haram ya. Adanya adalah pernikahan, kok ada pacaran Islami, gak ada. Nah, ada pacaran Islami. Pacaran Islami itu modelnya satu tok, habis akad nikah pacaran nanti ya. Nah, habis akad nikah pacaran ya. Kayak gaya orang ngomong yang baik. Itu pacaran setelah, pacaran Islami setelah nikah. Sebelum pernikahan tidak ada. Ini yang harus difahami. Maka kalau ada istilah-istilah ada pacaran Islami sebelum nikah, batal itu. Siapapun yang ngomong, biarpun jubahnya lebih gede dari saya, hati-hati ya. Oh, itu adalah merusak. Kalau sudah ada omongan pacaran Islami ada, itu menjerumuskan. Biarpun bahasanya ta'aruf, bahasa Arab, saya masih lagi ta'aruf, SMS-nya yang-yang sama papa mama. Hah, musibah ini ya. Gak ada. Jadi pacaran Islami tidak ada. Pacaran Islami kalaupun harus dikatakan ada, pacaran setelah pernikahan. Ada pacaran setelah pernikahan adalah orang karena takut haram, ya sudah yang penting akad nikah, dari jauh SMS-an saja. Jami sama istrinya, sama suaminya adalah mulia. Itu karena takut haram, takut zina, takut dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai ya, rumus perlu disebarkan. Kalau perlu satu orang nyampaikan ke 10 orang, tidak ada pacaran Islami, selesai ya. Kalau ada dengar kalimat ada pacaran Islami, biarpun jubahnya lebih gede dari saya, hati-hati, itu menjerumuskan. Diam-diam nanti anak kita pacaran Islami, Islami, gimana pacaran Islami, wong yang papa mama ya. Mau nasihat-nasihati, sholat tahajud, sholat malam ya. Kalau masalah nasihati bukan pacaran ya, nasihati sesama kaum muslimin wajib nasihati. Jadi istilah pacaran Islami sama ta'aruf yang diperkosa itu adalah kalimat yang dipakai oleh orang didolimi. Kalimat ta'aruf ini masalah. Baik, ini jadi insya Allah dipermudahlah. Baik, adik-adik putriku gampang nikah. Yang penting lagi soleh, baik, rajin sholat, sama orang tuanya baik. Sudahlah, enggak punya duit cari barang-barang. Makan ala kadarnya. Insya Allah nanti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah masalah mahar. Kemudian cukup insya Allah masalah mahar. Semoga Allah mudahkan pernikahan yang belum nikah. Diberi yang baik ya, diberi berkah di dalam pernikahan, diberi keturunan anak yang soleh-solehah, yang bakal dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita langsung saja kepada kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muslim rahimahullah taala, nafa'anallahu bihi wabi ulumi wabi ulumikum fi darin amin ila angkol. Kita sampai kepada bab babul amanah. Masya Allah, Termasuk barusan yang kita sampaikan adalah anak putri adalah amanat wahai para bapak. Kalau kita berbicara amanat luas, qala al-musannif rahimallahu taala nafa'anallahu bi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fitarina min ilang qal, dan sudah sampai kepada hadis yang pertama kedua. Baik. Hadis yang kedua. Amanat adalah luar biasa besar. Putri-putri Anda adalah amanat. Jangan menganggap bahasanya kalau Anda sudah memberikan biaya untuk sekolah sudah cukup. Kabar gembira dari Rasulullah yang diberi oleh Allah karunia dua anak putri, kemudian dididik sampai diantarkan di pernikahan surga bagi orang tuanya. Jadi mengantarkan ke pernikahan itu amanat. Lah kalau kepleset sampai zina, enggak ada ini, hati-hati. Makanya permudahlah urusan pernikahan putri-putri Anda wahai para bapak. Permudah, yang penting orang baik, soleh, sekiranya menjadikan sebab kemuliaan, selesai. Kalau sudah ukurannya materi menjurus men. Barang siapa zawajah karimatuh bifasikin faqad qata'a rahimah. Barang siapa yang menikahkan adik perempuannya atau putrinya kepada orang fasik telah memutus tali persaudaraan. Dosa gede. Jadi kalau Anda sebagai orang tua menikahkan putrinya dengan orang fasik, tidak kenal sujud, bukan orang baik, hanya mikir materi, ketahuilah Anda telah memutus tali persaudaraan dengan anak Anda dan itu mukaddimah neraka bagi Anda. Karena yang terputus bukan saja putri, putrinya sudah enggak baik dengan Anda karena dididik oleh suami yang tidak baik. Punya cucu 10 jahat semuanya. Ayo. Maka ini harus diperhatikan. Sehingga kita menemukan para salafus soleh, orang-orang mulia. Urusan pernikahan tidak pernah melihat anaknya, mantunya itu kaya atau tidak. Yang penting dia baik. Bahkan ada salah satu seorang alim besar, Masya Allah melihat menantunya hanya dia orang baik. Karena orang baik, dia orang baik, anak yang baik fakir. Cuma tidak ditampakkan fakir, sehingga pernikahan semua yang biayai mertuanya. Padahal dia adalah seorang alim besar, punya putri yang sangat solehah, baik, menemukan seorang laki-laki yang baik, suruh menikah dengan putrinya, tapi semuanya akan dibantu oleh ulah alim tersebut. Tapi putrinya tidak ngerti kalau semuanya duit itu dari bapaknya sendiri. Karena ingin memuliakan putrinya, bukan putrinya dijadikan bahan untuk cari duit. Sapi perah. Nak, kamu harus cari suami yang kaya loh nak ya. Jangan capek terus, bapak sudah capek. Masa kamu ini hanya dapat nih? Harus kamu dapat seorang yang kerjaannya begini. Repotkan itu banyak aturan yang demikian ini. Ini membahayakan sebetulnya. Sehingga anaknya sudah butuh pernikahan, belum ketemu jodoh. Akhirnya mohon maaf, ada satu kebutuhan seorang anak yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Akhirnya zina. Mau kemana bapaknya? Jadi kalau sudah ada seorang putri sudah pengen nikah, wahai para bapak, jangan nunggu selesai kuliah. Jangan nunggu selesai apapun, karena pernikahan ini sesuatu yang amat penting, karena itu kebutuhan yang tidak bisa diwakilkan. Kalau urusan makan, bu, kalau tidak ada nasi jamblang, masih ada nasi apa? Lengko. Tidak ada nasi lengko, masih ada gadu-gadu. Tapi kalau urusan yang satu ini, na'udzubillah, kalau tidak ada pintu halal, maka pintu haram yang dimasuki. Itu amanat juga. Kita lanjutkan kepada hadis Nabi SAW, hadis yang kedua. Hadisnya panjang sekali. Wa an Hudzaifah, diriwayatkan dari Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu. Wa Abi Hurairah, dan juga diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata. Bukan. Oh, satu. An Hudzaifah bin al-Yamani, diriwayatkan dari Hudzaifah bin al-Yamani radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata. Haddathana Rasulullah, Rasulullah menyampaikan kepada kami haditsaini, dengan dua hadis. Qad ra'aitu ahadahuma, aku sudah melihat kenyataan bukti dari dua hadis tersebut. Salah satunya Rasulullah memberitakan kepadaku dua hal dan satu sudah aku saksikannya. Wa ana antadhirul akhara, aku menanti yang lainnya. Yang pertama, haddatsana, hadis pertama, berita yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah adalah annal amanata nazalat fi jadri qulubir rijali, sesungguhnya amanat itu nazalat, turun fi jadri qulubir rijali, di dasar hatinya seorang laki-laki. di pokok, maksudnya di dalam hatinya, di dalam hatinya para kaum laki-laki. Maksudnya bukan sekedar kaum laki-laki di sini. Sehingga sebetulnya kalau di dalam hadis Nabi atau Al-Quran disebut kaum laki-laki, itu bukan berarti wanita tidak ikut-ikutan. Akan tapi begitulah di dalam bahasa Arab, dan khususnya wanita itu memang sifat ciri khasnya wanita itu adalah memang tidak boleh senang pamer, karena dia adalah semuanya fitnah. Fitnah itu maksudnya punya daya goda, sehingga harus pakai kerudung karena wanita itu punya daya goda. Jangan tersinggung jika seorang wanita harus pakai kerudung lalu berkata, masa mahkota ditutup? Oh tidak, wanita itu karena semuanya punya daya goda, berbeda dengan kaum laki-laki. Sehingga dari semua sekujur tubuh wanita itu bisa mengundang syahwat, sehingga harus ditutup. Leher ditutup, dada ditutup, betis ditutup, paha ditutup, rambut harus ditutup, karena ini sebetulnya kemuliaan bagi seorang wanita. Sehingga di dalam hal ini wanita itu lebih bagus ditutup, tidak banyak dipamerkan. Sehingga di dalam orang-orang mulia itu tidak perlu orang bertanya gimana kabar istrimu. Itu tersinggung di kalangan Arab-Arab yang mulia. Gimana kabar istrimu? Kurang ajar banget kamu nanyakan istri saya. Ya. Kalau bertanya gimana kabar keluarga secara umum, baik-baik. Tapi kalau sudah mengkhususkan, sehingga menyebut istri itu jarang dengan namanya. Isa ahli keluargaku, teman hidupku, jarang disebut. Sehingga di dalam Al-Quran pun ya, tidak ada disebut ya ayat kecuali surat Maryam. Ada surat Maryam ya. Ini juga terus untuk menunjukkan bahwa laki-laki itu rata-rata cemburu kalau istrinya disebut. Laki-laki itu akan cemburu kalau nama istrinya disebut. Makanya laki-laki yang aneh kalau istrinya dipamerkan ya. Jadi senang kalau istrinya pakai baju setengah badan dilihat oleh orang, oh istriku cantik, sakit. Privasinya dipamerkan di orang sakit itu. Jadi seorang laki-laki yang mengerti kemuliaan istrinya, dia tidak senang jika istrinya dipamerkan atau dilihat oleh orang. Bahkan ada kecemburuan. Dan ini sifat mulia ini banyak ada di kalangan kaum Arab. Kaum Arab itu memang ada kemuliaan di sisi ini, menjaga betul. Ini. Jadi kalau istri nama disebut saja sudah merasa tidak nyaman. Sehingga jangan bertanya kepada orang-orang Arab itu, orang Arab mulia itu tentang istrimu. Ini adalah sesuatu yang tidak nyaman. Jadi istri itu namanya disebut. Sehingga biasanya kalau seorang wanita tidak langsung disebut namanya, biasanya Ummu Fulan. Ummu Fulan. Kalau seorang wanita punya anak Abdullah yang disebut Ummu Abdillah. Ini. Nah, di dalam Al-Quran hanya ada surat Maryam. Ini justru untuk menolak orang-orang Nasrani. Allah sendiri mengajarkan wanita itu ditutup. Istri-istri itu ditutup. Perempuan-perempuan ditutup. Tidak mudah dipamerkan. Bagaimana ada yang mengatakan bahwa Maryam itu adalah ibunya Tuhan yang namanya Yesus. Berarti ada indikasi bahwasanya dia itu adalah ada urusannya dengan Tuhan Bapa, akan begitu. Berarti seolah ini Tuhan Ibu. Bagaimana Allah mempunyai istri? Sekarang manusia saja punya istri namanya disebut ya, bakal malu. Bagaimana ada Allah menyebut Maryam? Justru itu untuk menolak bahwasanya Maryam bukanlah istrinya Tuhan. Sehingga disebutkan di situ, ini adalah tidak ada ayat kecuali surat Maryam yang disebutkan. Justru di situ adalah untuk menolak bahwasanya tidak ada yang namanya istrinya Tuhan. Maryam adalah manusia, hamba yang sangat mulia, suci, dan kesucian Maryam di dalam Al-Quran lebih suci daripada Maryam yang ada di dalam Injil. Baik, bahkan kemuliaan seorang wanita ini sampai di dalam penyebutan itu oleh Rasulullah sering disembunyikan. Sehingga kita boleh mengajak bicara kepada perempuan itu dengan kalimat antum dalam bahasa Arab. Antum, kalau antum kan dalam bahasa sorof yang kita pelajari adalah lirijal kan? Untuk kaum laki-laki. Ah, apakah tidak boleh kita mengatakan kepada perempuan antum? Boleh untuk tersetir. Hah? Boleh untuk kita menggunakan antum kepada kaum wanita? Untuk menyebut wanita dengan kalimat dhamirnya kaum laki-laki, di sini ada punya maksud. Dan ini ada di dalam bahasa Arab, ada. Di dalam satu syair ya, disebutkan, wa in kuntu fi ardi siwakum fa inna fuadi indaka dahra ajma'u. Nah, ini ada. Wa in kuntu fi ardi siwakum, kalau aku di negeri selain negerimu wahai wanita. Dia berbicara dengan kekasihnya, seorang wanita yang dicintainya. Bisa ini adalah istrinya, misalnya seorang wanita. Wa in kuntu fi ardi siwakum, jika aku berada di negeri yang bukan negerimu wahai kekasihku. Nah, kum di sini adalah untuk perempuan. Fa inna fuadi indaki, baru yang kedua disebutkan untuk menjelaskan bahasanya kum yang pertama adalah untuk perempuan. Dan ini ada. Ya, tapi Ustadz Sorof bakal marah, nggak ada itu, ya. Karena Ustadz Sorof bakal marah, tidak ada ini bahasa Arab yang dipakai. Sehingga kaum laki-laki ini menutup kaum perempuan. Jadi mengayomi, melindungi, termasuk dalam istilah pun demikian. Jadi kalau disebutkan ada seorang laki-laki, bukan berarti perempuan tidak dapat bagian di sini. Ini. Innal amanata, sesungguhnya amanat nazalat fi jadri qulubir rijali, amanat itu berada di hatinya manusia-manusia. Kita umumkan bukan saja kaum laki-laki. Tsumma nazala al-Qur'anu fa'alimu min al-Qur'an. Jadi dengan turunnya Al-Qur'an, nazala turun Al-Qur'an, Qur'an. Fa'alimu, maka orang-orang itu tahu tentang amanat tersebut minal Qur'an. Jadi amanat itu akan datang di hatinya orang-orang. Amanat itu apa? Kewajiban-kewajiban. Dijelaskan oleh Imam Nawawi di dalam kita, dalam syarah Sahih Muslim, amanat di sini ada kewajiban-kewajiban. Jadi semua kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepada kita, itu maksudnya ada di hati. Kewajiban bagimu untuk meyakini, kemudian untuk engkau amalkan. Jadi amanat itu banyak. Di sini amanat, di sini ada yang mengatakan bahasanya segala kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepada kita adalah amanat. Baik itu dalam bentuk ibadah atau urusan dengan sesama manusia. Ibadah, sholat, haji, zakat, itu amanat semuanya. Kemudian hukum urusan dengan sesama manusia, bertetangga, suami, istri, anak, orang tua, amanat semuanya. Ini amanat. Dan mereka tahu amanat-amanat dari mana? Dari Al-Quran. Karena Al-Quran menyebutkan, وَقَضَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, orang tua kau harus baik. Nah, kemudian Nabi Muhammad juga menyebutkan, مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ, yang beriman kepada Allah dan hari akhir memuliakan tetangganya, amanat tetanggamu itu. Jadi dari mana? Dari Al-Quran dan dari وَعَلِمُ مِنَ السُنَّةِ, dan mereka tahu amanat-amanat itu dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau utang piutang bayar, itu adalah amanat. Dari mana kita tahu? Dari pendidikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dari Al-Qur'an atau dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini. Lah kalau ini sudah jelas, kami tahu bahasanya beban, kewajiban dibebankan. Adapun yang kedua ini yang aku tunggu-tunggu. Ini. Yang pertama ini berita dari Nabi Muhammad, dua hadis, dua perbincangan pembicaraan dari Nabi Muhammad. Yang pertama adalah amanat turun di hati kaum muslimin ini. Jadi kita punya beban kewajiban dan kami sudah tahu itu semuanya. Karena kami membaca Al-Quran, kami membaca hadis ini katanya. Tapi yang kedua, tsumma haddatsana an rafil amanati. Ya, ini yang kedua yang disampaikan Rasulullah adalah di saat dicabutnya amanat. Cabutnya amanat, faqala yanamur rajulun naumata. Seorang laki-laki tidur. Fatuqbadul amanatu min qalbihi. Tiba-tiba amanat sudah dicabut dari hatinya. Perumpamaan. Di pagi harinya itu adalah dia itu masih berpegang, tiba-tiba berubah di dalam semalam. Karena rendungan-rendungan, Masya Allah, anakku harus masuk kuliah, aduh bisnisku macet, ini, aduh ini. Sehingga di pagi harinya bangun sudah berubah. Amanah dicabut, karena urusan dunia. Sore itu masih dia berpegang dengan amanat, gara-gara nonton televisi harus beli sesuatu, kan? Akhirnya apa? Uang yang harus dikembalikan kepada orang atau uang yang harus disampaikan kepada orang lain, mandek dulu. Beli ini dulu, nanti saja saya kasihkan. Ini semalam berubah. Jadi tidur itu sudah akan diganggu, dapat bisikan-bisikan. Ini loh cara tercabutnya amanat itu seperti itu. Jadi semalam saja bisa berubah. Fayadallu atharuha mithlal waqt. Fayadallu, dan yang senantiasa tersisa atharuha, bekasnya, mithlul waqti, seperti ya satu bekas. Jadi kalau orang habis, misalnya kalau kulit putih dipukul begitu kan ada bekas memerah. Jadi waqt itu ada sesuatu bekas yang sangat ringan. Jadi apa? Artinya amanat itu tiba-tiba dicabut pada hati seseorang. Dan di saat dicabut hati seseorang, dia masih merasakan itu semua. Dan dia masih menyadari bahwasanya ada amanat. Tapi lihat, nanti dikuasai oleh hawa nafsunya, sehingga biarpun tahu itu amanat bakal diterjang. Nah, ini yang paling membahayakan. Nah, itu hakikatnya dicabut. Kemudian tidur lagi. Al hari berikutnya, fatubatul amanatu min qalbihi, kemudian amanat itu dicabut dari hatinya. Wa yadullu atharu mithla atharil majli, kemudian bekasnya itu seperti bekasnya, lebih tebal lagi karena lebih parah lagi. Kalau tadi hanya sekedar membekas, kalau ada kulit putih dipukul begitu memerah. Yang kedua, majl itu adalah kalau ada kulit misalnya kena api, kemudian kena api tidak sampai hangus tapi ada meninggalkan sisa, lalu di dalamnya ada airnya, lebih jelas lagi. Maksudnya begitulah amanat akan dicabut, nanti semakin parah semakin parah. Jadi kalau orang tidak memperhatikan pentingnya amanat, terus dicas terus bahwasanya amanat itu beban dari Allah, itu pergeseran hilangnya amanat itu halus. Ya kayak begitu tadi, tiba-tiba orang sudah tidak menjadi amanat. Jadi berangkat dari sedikit, kalau orang mulai bohong, khianat 100 ribu, lihat nanti kalau dikasih yang nama 1 juta amanat, enggak amanat juga. Begitu sebaliknya, kalau orang sudah biasa dengan amanat, maka ini insya Allah akan terus berkembang, akan bisa menjaga amanatnya. Sehingga orang yang namanya takut haram itu adalah harus terus dilatih takut haram, amanat, amanat, amanat. Harus takut bahasanya amanat ini adalah tanda kemunafikan nanti. Bisa saja imannya sudah tidak ada orang dengan tidak menjalankan amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Kajamrin takhrajtahu ala rijlika, seperti bara yang kita guling-gulingkan di kaki kita. Ini hanya penggambaran bahwasanya itu tadi kajamrin. Jadi kalau sudah amanat itu dicabut, meninggalkan bekas seperti bekasnya kulit yang kena api lalu berada di dalamnya air. Maksudnya lebih jelas dari sebelumnya. Seperti halnya jamroh. Jamroh itu adalah api yang diguling-gulingkan di kaki. Tentunya di situ apa? Fanafato. Lah, kemudian kakinya itu akan membengkak. Di dalamnya ada airnya. Fatarahu muntabaron. Kemudian engkau lihat kaki itu akan segera naik. Walaysa fihi syai', ya, dan dia tidak ada apa-apanya. Maknanya adalah, jadi kalau amanat itu dicabut secara halus, perlahan pergeseran nilai. Jadi pergeseran nilai kejujuran itu halus. Orang menjadi tidak amanat itu tidak serta-merta. Tidak serta-merta orang itu kok tiba-tiba enggak amanat, enggak. Orang selalu ngomong dulu mah baik, sekarang ada pengaruh. Jadi godaan di lingkungan kita itu yang menjadikan orang itu menjadi tidak amanat, macam-macam. Bukan saja sesuatu yang jelek, kadang-kadang sesuatu yang baik. Karena dia tidak sadar, bangun masjid sampai tidak amanat. Kenapa? Berbohong demi masjidnya. Halo? Berbohong demi pondoknya. Alhamdulillah. Ini. Jadi jangan dianggap orang berkhianat itu hanya orang mau berbuat jahat. Tidak. Kadang ada orang ingin berbuat baik, tapi dengan melanggar amanat. Contohnya saja, orang ingin membangun masjid, akan tapi karena dia tidak menjaga masalah amanat, ya, sehingga gara-gara ingin bangun masjid, duit zakat dimasukkan ke masjid, tidak amanat. Atau mengambil dari duit, pokoknya masjid jadi, tidak amanat. Duitnya siapa kita bawa ke sini? Jadi orang, amanat itu dicabut oleh Allah, tidak serta-merta karena orang itu ingin melakukan kejahatan. Tapi karena apa? Lalai. Nah itu halus tadi, tiba-tiba dicabut dalam keadaan tidur. Jadi lalai. Jadi orang enggak peduli, enggak cermat. Makanya perlu kita itu di dalam belajar itu mencermati di rumah kita itu kurang apa amanatnya. Makanya beberapa waktu yang lalu kita bicara tentang pembagian zakat. Hati-hati, Anda amanat. Ngumpulin zakat amanat, membagi zakat amanat. Memang orang membantu kaum muslimin adalah pahalanya besar. Tapi kalau salah, bukan dapat pahala, neraka. Ini yang harus cermati, permasalahannya kita tidak cermat. Sehingga amanat itu hilang karena tidak hati-hati. Dan hilangnya amanat itu kayak orang tidur, besok paginya sudah hilang amanat. Pergeseran itu. Maka semuanya harus melihat. Walaysa fi tsumma. Tsumma aghadha hasatan fa takhraja ala rijlihi. Rasulullah kemudian mengambil batu, kemudian diputar-putarkan di kakinya, itu untuk mencontohkan saja. Fayusbihun nasu yatabayyauna. Kemudian orang-orang itu di saat dalam keadaan sudah amanat hilang pun mereka harus berurusan dengan yang lainnya. Mereka ada transaksi jual beli, ada janji-janji. Fatabayyauna, mereka saling. Fala yakadu ahadun yu'addil amanata, hampir tidak ada dari mereka yang bisa menjalankan amanat. Allah memberikan ustaz dengan ilmunya, lihat, bisa tidak amanat. Seorang bapak kepada anaknya tidak amanat. Ini bermasalah. Hatta yuqalu, sehingga dikatakan inna fi bani fulan rajulan aminan. Sehingga kalau ada orang ngomong di kampung fulan sana, di bani fulan, di keluarga besar pak ini ada seorang yang sangat jujur, sangat amin, sangat menjaga amanat. Hatta yuqalu lirrajuli ma ajdadahu wa ma adrafahu. Oh, hebat dong orang itu, kuat. Ajdadahu wa adrafahu itu maksudnya kuat. Kalau memang di zaman ini ada orang amanat, hebat itu orang. Jadi begitu. Jadi orang memegang amanat itu dianggap sesuatu yang sangat besar karena begitu beratnya. Ma'aqqalahu, alangkah cerdasnya orang itu kalau dia bisa megang amanat. Wa ma fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min imanin. Orang yang jika aja memang ada pada suatu masa orang jujur itu jadi aneh. Orang amanat itu menjadi sesuatu yang langka. Sehingga kalau ada orang amanat, orang akan mengatakan, subhanallah kok bisa ya? Sudah ada zaman-zaman susah cari kerjaan, masa diterima kerjaan dibegitu ditolak gara-gara kata ustaz itu haram. Ini gimana nih? Sekarang cari kerjaan sudah kerja aja nanti. Tobat nanti kalau sudah mati, ya kan? Sudah dalam keadaan cari duit susah, ini ada tawaran kerjaan masih bisa nolak lah kan? Orang mengatakan heran nih. Ini sudah zaman modern, masa pakai kerudung begitu. Modern, kamu ini cantik, Neng. Buka tuh kerudung. Amanat ini. Ketinggalan zaman, lihat. Orang berbuat baik dianggap aneh, nih. Orang mengambil amanat itu dianggap sesuatu yang aneh. Jadi itu suatu situ saat-saat yang sangat mengerikan. Wa ma fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min iman. Di dalam hati orang-orang ini sudah banyak tidak tersisa adanya keimanan sedikit pun, jadi sudah hilang apalagi amanah. Imannya saja sudah banyak hilang. Di saat imannya hilang, sudah amanah pasti hilang. Jadi iman itu sudah rasa takut kepada Allah, rasa takut kepada hukuman Allah, ini sudah sering dilupakan. Sehingga orang itu kadang-kadang benar mencari itu Allah, tapi lupa bahasanya ada murka Allah. Sehingga kami sering mengingatkan, jangan selalu gencar memperbanyak ibadah, tapi gencarlah untuk menjauhi maksiat. Sebab orang sering tertipu dengan kegencarannya menjalankan ibadah, lupa ibadahnya dengan maksiat. Dengar satu hadis bahasanya umroh pahalanya gede, luar biasa, doa sana dikabul, Masya Allah, Masya Allah. Pahala-pahala umrah, pahala umrah. Akhirnya dia umrah dengan duit rebutan waris, enggak sadar. Atau dengan cara yang haram. Haji pahalanya gede. Laisa lahu jazaa'u illa al-jannah, orang yang haji masuk surga. Masya Allah. Langsung dia naik haji, tapi enggak mikir duitnya dari mana. Lihat? Ya ini loh amanat kayak begitu tuh. Sehingga ada orang ingin berbuat baik, ternyata dia malah menjerumuskan dirinya. Sehingga benar-benar sedekah yang banyak, tanggungannya masih banyak. Bahkan kami mengingatkan beberapa orang yang gemencar untuk mengajak sedekah. Hati-hati, orang bisa bersedekah kepadamu tapi maksiat. Biarpun pondok pesantren, ada orang sedekah tapi maksiat. Maka perlu dihimbau, Anda bersedekah itu harus Anda pikirkan bahasanya, mungkin Anda sudah punya kewajiban membayar zakat, bayar zakatnya dulu baru nanti sedekah. Bantu pondok. Kalau mempunyai utang sudah jatuh tempo, selesaikan dulu utang jatuh temponya. Kecuali utang belum jatuh tempo, utangnya baru 2 bulan ke depan. Sementara Anda punya gaji saat ini, Anda bayarkan untuk masjid dan sebagainya, boleh. Jangan sampai lupa. Ada memang, ketahuilah bahwa semua kebaikan yang dilakukan oleh manusia itu bakal diberi oleh Allah pengganti, baik di dunia atau di akhirat. Cuman belum tentu waktu Allah ganti itu ridho. Sehingga jika ada orang kafir memberikan sesuatu kebaikan kepada manusia yang lainnya, Allah ganti. Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis tersebut. Jadi kebaikan yang dilakukan oleh manusia, baik biarpun itu adalah enggak ikhlas, diganti oleh Allah di dunia. Cuma enggak dapat di akhirat. Ada kan sebagian solusi, kalau pengen beres urusan rezekimu adalah misalnya dengan sedekah. Bagus. Tapi sedekah yang seperti apa yang menjadikan hartamu berkah? Tapi kalau Anda masih punya tanggungan misalnya, tato Anda sedekah, Anda punya kewajiban zakat, Anda punya utang jatuh tempo, tatonya Anda bersedekah, Anda maksiat. Dan kebaikan yang Anda lakukan untuk orang tersebut bakal diganti oleh Allah. Memang ada kemudahan urusan rezekimu, tapi tidak barokah karena Anda melanggar Allah. Ini ada aturannya di dalam hal-hal yang semacam ini. Jadi bukan serta-merta saya berbuat baik nih. Wah ini Bu ya kan ngomong setiap sedekah nanti ngundang berkah. Yaudah saya sedekah. Tunggu dulu Bu. Pondok jangan diberi sesuatu yang tidak baik. Wahai kaum muslimin, lebih dari itu Anda kalau melakukan kebaikan tidak dengan ilmu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hal-hal semacam ini, maka amanat ini penting. Jadi Anda membayar zakat itu amanat. Tapi hawa nafsu membisikkan, setan membisikkan, Masya Allah, Buya itu perlu dakwahnya, perlu dibantu tuh. Ibu bantu, akhirnya membantu. Tak tanya ibu punya urusan belum beres. Mau kemana Bu, surganya gak ada. Surga tidak ada, selesaikan urusannya. Masya Allah, kecuali utang belum jatuh tempo dan sebagainya. Nah ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan. Sebab kita itu bukan ingin ngumpulin duit di sini, Bu. Bukan ngumpulin sumbangan, bukan. Kita ingin membawa orang sama-sama selamat. Bagaimana? Nggak bakal menjadikan barokah sesuatu yang Anda belum beres urusan Anda, kewajiban Anda belum beres, kalau Anda melakukan sesuatu yang sunnah. Sehingga kadang ada yang langsung kami tanya, ada yang hanya kami sampaikan semacam ini, sehingga duit yang masuk ke tempat ini betul-betul duit bersih. Duit yang halal, duit yang penuh berkah. Karena apa? Amanat Anda untuk menyampaikan sesuatu kepada kami. Sebab Masya Allah, pondok ini gampang Bu, cari duit gampang Bu. Orang baik-baik ya, ini ada, ini ada, ini ada. Makanya kami hanya berdoa saja, kadang tidak sempat bertanya. Semoga yang diberikan ke sini benar-benar harta bersih ya Allah. Kalau tidak bersih, jangan ya Allah. Ya mungkin jatuh di pinggir jalan atau niatnya berubah atau. Tapi kalau sudah nyampe di sini, makanya kita selalu berdoa, ya Allah, siapapun orang yang berinfak membantu pesantren dan dakwah ini, ya Allah, semoga itu memang harta bersihnya dan Kau berikan keikhlasan kepadanya. Ini doa kami. Kalau tidak ikhlas, ya Allah, semoga enggak bisa nyumbang di sini ya Allah. Kalau hatinya belum, kalau tidak bersih enggak bisa. Makanya insya Allah ya kita doakan semua yang nyumbang ini harta bersih semuanya. Amin. Dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu amanat. Nah, termasuk amanatnya ustaz itu yang ngomong begitu. Jangan sini dulu, nanti itu. Lah enggak bisa, selesaikan dulu urusanmu. Jangan ustaz obral surga, memangnya punya surga kita? Hah. Enggak benar itu. Jadi termasuk amanat kami adalah tidak hanya biarpun misalnya kita butuh sekolahan Bu, bangunan Bu, kita butuh ini. Bukan berarti Ibu harus memberikan ke tempat ini asal duit, tidak. Amanat kami menyampaikan Ibu yang paling bersih. Duit yang bersih berikan ke pondok karena untuk Allah dan untuk Rasulnya. Agar diterima oleh Allah dan nanti sebagai kendaraan menuju surga, nyebrang siratal mustaqim. Nah ini dengan harta yang bersih. Kita masih punya banyak proyek Bu. Hah? Banyak proyek-proyek, tapi tidak ingin bahwasanya dari papa dan ibu ini memberikan bantuan kepada kami adalah dari sesuatu yang ternyata mereka masih punya kewajiban kepada yang lainnya. Lah mungkin ada saya ingin berbuat baik. Ya, kalau ingin berbuat baik ada yang lainnya. Sambung saja dengan tempat ini, insya Allah nanti diberi oleh Allah rezeki. Nanti insya Allah pada waktunya bisa bantu. Amin. Bercita-citalah. Maka. Dan kami insya Allah kita ingin tanah ini sampai ke sana sini. Dan kami yakin bahwasanya orang yang bisa membantu-bantu nanti adalah insya Allah ya, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak bisa Bu, orang gak dipilih gak bisa Bu. Insya Allah itu kita mintanya ya Allah, karena doanya tiap saat ya Allah, kalau orang gak benar gak baik gak usah ya ikut-ikut di sini Allah. Takut sebab saya gak bisa terima kasih. Ibu ngasih 100.000 saja kadang-kadang gak saya toleh kok, gak terima kasih kok. Apalagi lebih banyak dari itu pun kadang kami tidak pengen tahu orangnya. Sudahlah yang tahu biar Allah saja, yang mengganti Allah, yang membalas Allah. Makanya terima kasih pun kalau dari saya mah remeh, dari manusia saya tidak bisa ngasih apa-apa, balas tidak punya duit saya. Ya. Jadi makanya saya ingin semua yang membantu tempat ini adalah dengan harta bersih, harta yang mulia. Maka setelah itu Anda akan selamat dunia akhirat dan akan mengundang barakah. Baik, kita lanjutkan, waktu sudah hampir habis. Nanti. Setelah itu, waqad ata alayya zamanun wa ma'ubali ayyukum bayatu. Telah datang satu masa. Walau bali ayyukum bayatum. Aku sudah tidak bisa memilah-milah dengan siapa aku berbaiat. La in kana musliman, cuman pasrah. Kalau memang itu orang muslim, ini sudah hadis zaman itu loh ya. Setelah itu pusing aku bingung cari orang yang amanat. Sudahlah, aku berurusan dengan manusia, aku serahkan kepada Allah saja. Ya sama, kayak ini kita serahkan. Yang mau bantu-bantu kita serahkan. Kalau ngecek satu-satu susah, aku serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau memang ini seorang muslim yang balik, ya rudyalah ya ruddannahu alaya dinuhu. La yaruddannahu alaya dinuhu. Kalau memang itu orang Islam yang benar, niscaya akan mengembalikan kepadaku agamanya itu. Sudahlah aku husnudzon, ini ahli iman. Saya meletakkan sesuatu kepadanya, saya titip amanat kepadanya, maka saya pasrahkan saja kepada Allah. Kalau memang dia orang Islam, bakal dikembalikan kepadaku. Walengkana nasronian, kalau dia orang Nasrani, oh Yahudian atau orang Yahudi, layarudannahu, niscaya akan mengembalikan kepadaku hakku, alaiya kepadaku, sa'ihi, orang yang ngurusi dia. Maksudnya pasti nanti ada keadilan-keadilan tersendiri, bahkan kembali kepadaku. Kalau dia ahli iman, bakal kembali. Sudahlah, makanya kalau kita memberikan sesuatu, sudahlah, jangan mikir, aduh kayak apa sih zamannya, zaman rusak. Memang tahu zaman rusak, tapi jangan pelit. Gara-gara zamannya zaman rusak, nanti saya kasih duit untuk beli yang enggak-enggak. Nah, ini pusing nanti ya. Sudahlah, serahkan ini orang Islam. Ya sudah, bismillahirrahmanirrahim, saya bantu. Saya serahkan kepada Allah. Semoga agamanya nanti yang bakal membentengi dia, menjadikan dia amanat ini. Fa ma kuntu bayu minkum illa fulanan wa fulana. Wa ammal yaum, dan saat ini, fa ma kuntu, aku tidak berbaiat kepada kalian. Berbaiat di sini maknanya lebih luas, membuat satu ikatan yang di situ ada kewajiban dan tanggung jawab untuk saling menjaga amanat. Aku tidak menjalin ini semuanya, hah, kecuali harus pilah-pilah ternyata si fulan, si fulan, si fulan, ya. Zaman masih aman, ada iman, agama, agamanya menyelesaikan. Tapi di saat zaman benar-benar rusak, maka harus lebih hati-hati, hati-hati dengan siapa Anda menitipkan modal. Kalau tidak, Anda sakit hati, modalnya hilang. Banyak kan begitu? Ada orang titip duit, sudah begitu enggak kembali, masya Allah. Ya, titip pesan pun kadang-kadang berubah ceritanya, masya Allah. Ini fitnah, zaman amanat sudah tidak dilaksanakan oleh orang. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qauluhu jadarun, jadrun, makna jadar bi fathil jimi, dengan fathah jimnya, wa iskanid dzali, dengan disukun dzalnya, al mu'jamati, yang bertitik dzal, wa huwa aslu syai'i, pokoknya segala sesuatu. Wal waqtu, adapun kalimat waqt, bil kaf bit ta'i, dengan ta, al musannati, dengan titik dua, min fawq, di atasnya. Karena fawq al athar al yasir, bekas yang ringan. Wal majlu, adapun lafaz majlu fi fathil mimi, dengan fathah memnya, wa iskanil jimi, dan disukunkan jimnya, wa huwa tanaffutun fil yadi, yaitu tangan yang membengkak karena seperti kena api yang di dalamnya ada airnya. Itu pernah ya, semuanya pernah mengalami ini. Kalau kita nyos kena api sesuatu tapi tidak sempat hangus, tapi menyisakan air. Wa nahbiha, dan sebadannya, min athari amalin, dari kerja keras, mungkin kita mengangkat sesuatu barang yang sangat kuat, akhirnya membengkak di dalamnya ada airnya. Wa khayi, dan lainnya. Qauluhu muntabiron, kalimat muntabiron, bukan muntabaron ya, bisa saja muntabaron dan muntabiron. Kalau wazan irntafa'a, boleh yantafi'u yuntafa'u. Yantafi'u yuntafa'u, maknanya sama. Murtafi'an, tinggi. Qauluhu sa'ihi al-wali, orang yang mengurusi, alaihi, kepadanya. Pemimpin, imam, orang-orang yang bisa dipercaya, itu adalah wali. Wallahu a'lam bisawab. Kesimpulannya adalah gambaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa amanat itu hilang itu ternyata halus prosesnya. Tiba-tiba orang yang dulu jujur, Anda ketemu tahun kemudian sudah berubah karena pergaulannya. Termasuk kalau orang pernah dikhianati, kadang-kadang ada dendam, nular khianat itu. Orang ngajar saya dikitu ini, gimana lagi? Sekarang orang sudah enggak baik semuanya. Kalau kita baik-baik, nanti kita enggak hidup nanti. Akhirnya dia ketularan tidak baik. Jadi kita jangan terpengaruh, ketahuilah amanat itu adalah besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bakal ditanya. Ingat, amanat untuk diri kita sendiri, semua kewajiban ibadah. Amanat dengan orang-orang yang bersama kita, anak, istri, keluarga dan semuanya. Amanat dengan tetangga, amanat di saat jual beli. Baik, semuanya amanat, dan ini perlu banyak renungan. Kalau kita tidak renung, bisa saja orang masuk di dalam pengkhianatan tanpa ia sadari, dan itulah hakikatnya dicambutnya amanat, seperti orang di saat tidur bangun sudah berubah. Wallahu a'lam bisawab. Baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiba saatnya kita memasuki bagian tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas diberi kesempatannya kepada yang terhormat Al-Mukarram Yahya. Kami ingin bertanya, bahwa kehidupan di masyarakat tidak hanya lagi mengenai invest dan deposit di bank, bahwa hasil invest dan deposit yaitu bunga atau jasa beliau ini digunakan hampir setiap bulan untuk menyumbang pada sarana-sarana keagamaan. Kemudian yang kedua juga hasil invest dan deposit ini juga digunakan untuk kehidupan sehari-harinya. Dari mana? Dari masjid? Dari ya, apa? Dari masjid. Masjid. Digunakan untuk kegiatan masjid dan sebagainya. Kemudian juga hasil investnya atau bunga dan jasanya ini digunakan untuk makan dan minum. Penghasilan dari apa? Dari penggunaan masjid? Enggak, jadi seseorang ini menaruh uang di bank itu dengan deposit atau invest, Pak Buya. Kemudian hasil invest ini atau deposit ini digunakan untuk menyumbangkan sarana agama atau lain sebagainya. Nah, apakah dari hasil ini halal kita selaku pengurus untuk menerimanya? Ataukah halal juga digunakan untuk makan keluarganya? Yang kedua mengenai amanat, ada seseorang. Pak, mohon satu pertanyaan aja, Pak. Ya udah, cukup, Pak. Terima kasih. Kami akhiri bila itu baik buat kita ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada ibu-ibu kami persilakan yang ingin bertanya secara langsung dengan satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, kalau kita sedang sakit, terus kitanya lagi punya hadas besar seperti haid, terus pas waktu kita mau bersuci itu kita masih sedang sakit, terus kita melakukannya dengan tayamum, terus pas masuk sholat kita mau tayamum lagi, apakah tayamumnya udah pas waktu kita bersuci aja? Terus yang keduanya, mohon maaf Bu, satu pertanyaan Bu. Masih sambungan. Terus kalau kita udah sehat gitu Bu ya, terus apakah kita harus mandi lagi atau gimana? Terus kalau tayamum itu kan satu tayamum satu kali sholat. Terus kalau kita seumpamanya mau sholat sunnah malam, apakah sholat tahajud, sholat witir, sholat istiqoroh, apakah satu tayamum ataukah tayamumnya berkali-kali? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan kepada Al-Mukarram Buya Yahya untuk menjawab pertanyaan. Baik, untuk melakukan kebaikan itu amanat. Jadi kalau ada masjid itu mau amruk atau ada orang fakir di sekitar kita, itu bukan karena Allah tidak bisa menggerakkan, itu bukan karena Allah tidak bisa membiayai, tapi karena Allah ingin mengangkat orang yang ada di sekitarnya. Jadi jangan kita itu merasa sok lebih hebat dari Allah. Ini kesombongan seorang hamba. Jadi kalau ada orang melakukan kebaikan dengan sesuatu yang haram, dia sombong. Dipikir Allah tidak bisa mencukupi dengan yang bersih. Kenapa? Dengan alasan, siapa lagi yang membantu kalau tidak dengan begini? Enggak bisa nanti. Oh, kurang ajar benar dengan Allah ini. Hah? Kalau Anda tidak punya sesuatu yang halal, Anda tidak wajib untuk membantunya. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Jadi kalau kita melihat sesuatu, masjid atau orang fakir, itu ada tiga model. Yang pertama, Anda melihat kekurangan tersebut dan Anda tidak mampu, maka Anda cukup kerentek di dalam hati pengen dapat pahala itu. Wah, hebat. Yang kedua adalah Anda melihat kekurangan masjid dan Anda mampu dengan sesuatu yang bersih, Anda bantu, mulia. Yang ketiga adalah Anda melihat itu semua. Hah? Anda melihat itu ada empat bukan tiga. Yang ketiga, Anda melihat itu semua, ya. Kemudian Anda tidak peduli, sementara Anda mampu, Anda zalim. Yang keempat, ini lebih zalim lagi dari yang ketiga, adalah apa? Anda tidak mampu, Tapi Anda memaksakan dengan yang haram. Ini Anda merendahkan Allah ini. Ya? Seolah-olah Allah dia bisa menggerakkan hatinya orang lain yang baik-baik. Jadi seolah-olah Anda ingin menjadi pahlawan dan hebat dari Allah. Kasihan itu si fakir. Siapa lagi yang membantu kalau bukan kita? Jadi itu dia. Itu adalah kesombongan kepada Allah kalau ada orang berjuang dengan cara yang haram untuk kemuliaan. Ini sombongnya kepada Allah. Merendahkan Allah. Dan tidak mendapatkan pahala apa-apa. Di akhirat. Kalau di dunia disanjung oleh manusia, ya. Dan diberi oleh Allah imbalan di dunia, iya. Tapi di akhirat tidak ada. Makanya yang kami sebutkan, ada orang gembar-gembar sedekah-sedekah, tapi tidak pakai aturannya. Itu bisa mendapatkan dosa di akhirat. Di dunianya memang dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebagai panitia masjid tidak boleh menerimanya. Karena masjid tidak boleh dengan yang demikian. Karena masjid itu harus bersih. Dan Allah akan mengirim orang yang bersih. Sehingga kalau kiai atau ustadznya masih takut, berarti ustadznya belum pantas jadi ustadz, tidak pantas jadi pengurus masjid, karena imannya kurang ya. Jadi kalau pengurus masjid Allah lebih tawakal. Oh tidak, haram tidak boleh masuk ke sini. Pengurus pesantren juga sama, haram tidak boleh masuk. Sayang nih, 10 juta ini kan lumayan buat gaji. 10 juta haram. Dan diketahuilah wahai kaum muslimin, jangan Anda melakukan kebaikan dengan cara yang haram. Kenapa? Haramnya Anda pasti diterima oleh Allah, kebaikan Anda belum tentu. Bangkrut atau tidak? Hah? Kalau Anda mengambil bunga, haram atau tidak? Jelas haram. Nyumbangnya belum tentu diterima oleh Allah. Jadi pasti dosanya, pahalanya belum ada. Ini adalah orang rugi. Jadi kita tidak usah terima. Lah, hal yang demikian ini adalah termasuk amanat. Mungkin orang itu, lah ini amanatnya di sini. Orang itu tidak ngerti yang demikian itu. Dia maksudnya baik. Maka kita ingatkan ilmu baru buat dia. Termasuk di dalam urusan zakat berkali-kali. Kita tuh yang paling lantang di televisi, di radio, di mana-mana. Zakat jangan diberikan ke kiai yang punya duit. Atau ke masjid. Ke pondok. Sebab yang lantang saja masih kadang-kadang kebobolan. Ada orang datang, Buya ini zakat untuk pondok. Loh kan? Apakah kita terima? Oh tidak, kita ingatkan, Pak, pondok tidak boleh terima zakat. Selesai, ilmu baru bagi dia. Loh, saya selama ini hanya ngasihkan ke pondok sama kiai-kiai. Baik, yang lalu biar berlalu. Sekarang harus punya model baru. Itu loh. Jadi ilmu baru buat dia. Sebab orang begitu itu kadang-kadang memang orang baik. Makanya kalau kami mengatakan sombong tadi bagi orang yang ngerti. Tapi kalau belum mengerti, dia orang baik. Perlu diarahkan, Pak. Kalau memang seperti itu, Bapak hentikan saja, tidak usah naruh di bank, tidak usah pakai bunga riba. Bapak nyumbang ala kadarnya. Tapi kan siapa yang mencukupi? Yang mencukupi Allah. Nah ini, ilmu baru buat dia. Anda termasuk orang yang amanat menyampaikan kebenaran untuk orang tersebut. Ini. Kemudian yang kedua adalah, masalah orang dalam keadaan mandi besar, dalam keadaan haid atau junub. Kemudian dia harus melakukan sholat. Atau ingin digauli oleh sang suami. Sebab mandi besar itu tidak wajib langsung bersegera suci kecuali kita ingin melakukan sesuatu yang syaratnya harus suci. Mohon maaf, orang junub tidak wajib mandi kecuali kalau dia mau sholat. Wanita yang lagi haid tidak langsung wajib mandi kecuali mau melakukan sholat atau mau digauli oleh sang suami. Jadi kalau misalnya dia tidak ingin sholat, ya tidak wajib tak mandi. Dan juga tidak wajib saat tidak ingin digauli suami, tidak wajib mandi. Sebab menurut jumhur ulama adalah digauli oleh suami harus dalam keadaan suci. Nah sekarang kasusnya adalah ibu setelah haid, kenapa mau mandi? Mau sholat mungkin kan? Atau mau digauli oleh seorang suami? Baik, berarti saat itu ibu mandi besar untuk digauli oleh sang suami atau untuk yang namanya sholat. Berarti saat itu Anda bermandi. Lah, sekarang kasusnya saya sakit. Saya sakit bagaimana ini? Sakitnya apa? Sakit yang kata dokter saya enggak boleh mandi. Atau Anda sendiri ngukur karena demam terlalu tinggi sehingga kalau kesentuhan air nrotok gemeteran begitu, maka Anda tidak usah mandi. Maka cukup Anda bertayamum. Tayamumnya Anda adalah untuk tujuan tadi, untuk tujuan agar diperkenankan sholat, agar diperkenankan untuk digauli oleh sang suami. Maka saat itu Anda bertayamum sebab hakikatnya tidak mengangkat hadas dalam bahasa fikih kita di situ. Jadi Anda bertayamum untuk diperkenankan digauli oleh suami, untuk diperkenankan yang namanya sholat. Baik, setelah Anda bertayamum itu seperti Anda berwudu, bermandi besar. Jadi setelah Anda bertayamum, ya, anggap saya tayamum untuk diperkenankan sholat, biarpun setelah itu Anda tidak melakukan sholat. Jadi tayamum listibahati sholat atau tayamum litamkini zauja untuk memberikan, untuk melatih sang suami. Lah, tayamum Anda itu mewakili wudu. Lah, mewakili mandi dan sekaligus mewakili wudu. Kalau misalnya ibu pengen sholat, pengen sholat, anda haid, ibu haid, lalu sakit, cukup tayamum sekali sholat, nggak pakai tayamum dua. Tidak begini. Tayamum pertama untuk gantikan mandi, tayamum yang kedua gantikan wudu, nggak ada. Jadi anda cukup tayamum sekali, anda bisa melakukan sholat. Sholatnya sholat fardu hanya sekali. Nah, kemudian kalau sholat sunat boleh 1000 rakaat, 1000 sholat pun boleh dengan satu tayamum. Nah, nggak usah tayamum lagi kalau anda ingin melakukan sholat sunat. Kemudian setelah nanti sembuh, saya kok sehat? Sekarang sehat jeger buger. Kemarin saya sholatnya tidak pakai mandi besar, saya setelah haid, saya cukup dengan tayamum. Apakah saya wajib mengulang dengan mandi? Jawabnya tidak. Cukup tayamum yang dulu beres. Biarpun sekarang banjir bandang ada air, ibu tidak usah mandi lagi karena tayamum dulu sudah mencukupinya. Ini yang harus dipahamkan. Sebab nanti ada kaidah, tayamum yang wajib diulang, tayamum sholat yang wajib diulang itu adalah jika sebabnya adalah tidak ada air secara hakikat, yaitu misalnya kering, tadi sakit ya, mohon maaf, tidak adanya air secara nyata, ya, tidak ada air secara nyata. Fukdannya fukdan hissi, ya. Fukdannya fukdan hissi, fukdan sisi itu begini bu. Kalau ibu tiba-tiba ada dua syarat. Pokoknya ibu pegang dua syarat para bapak. Setelah ini semua sholat yang dilakukan dengan tayamum tidak usah diulang lagi. Yang pertama adalah tidak ada air secara nyata. Kalau orang sakit itu tidak ada airnya bukan secara nyata. Ada air tapi ibu tidak bisa pakai air. Maka air ada kayak tidak ada. Maka tapi ini hakikat air tidak ada. Misalnya na'udzubillah sendang kering kerontang, berarti tidak ada airnya benar-benar. Bali pun enggak ada, pam mati, sumber pun ternyata berhenti. Wah, ini bagaimana? Jadi tidak ada airnya secara nyata. Yang kedua adalah ya, di samping fukdannya adalah fukdan hissi, nah, hakikat tidak ada air. Ini yang pertama, air tidak ada secara sesungguhnya. Faham ya? Kalau karena sakit tidak ada. Kemudian syarat yang kedua adalah di tempat yang biasanya ada air. Jadi kalau di tempat yang biasanya ada air, kok tiba-tiba tidak ada air, ibu waktu itu boleh bertayamum, tapi nanti kalau sudah datang air wajib ganti lagi. Tapi kalau dalam keadaan sakit tidak usah ganti, murni sempurna sah ya. Jadi dua syarat tadi diperhatikan. Jadi ibu misalnya di tengah padang pasir itu umumnya ada air atau tidak? Enggak ada air. Makanya kalau ibu tayamum di padang pasir, nanti sampai pulang di Indonesia Raya banyak air, enggak usah diulang. Karena ibu tayamumnya di tempat yang biasanya tidak ada air. Yang bermasalah itu ibu tayamum di tempat yang biasa ada air, kok menjadi tidak ada air? Maka ibu bertayamum sah sholatnya, tapi nanti kalau sudah ada air wajib diulang. Lah selain ini enggak usah diulang, termasuk ibu sakit, siapapun yang sakit kok bertayamum sholatnya dengan tayamum karena sakit itu ada air tapi kayak tidak ada, maka bukan masuk dua syarat tadi. Maka dari itu kalau ibu sembuh enggak usah ngulang, beres. Jadi enggak usah mandi besar lagi karena tayamumnya sudah beresin itu semuanya. Tinggal nanti kalau mau sholat ya tayamum lagi untuk sholat, bukan untuk kalau wudu ya wudu, beres. Ini adalah yang ada di dalam masalah tayamum. Karena waktu ya. Baik, satu saja pertanyaan dari pertama. Ada orang tua punya punya kebiasaan orang dulu. Orang dulu setiap hari Jumat atau hari raya harus menyajikan makanan di meja untuk orang yang sudah meninggal. Ini orang dulu ya, bukan orang sekarang. Orang sekarang juga ada, bukan orang dulu toh. Jadi mungkin pertanyaan itu kebiasaan orang yang nggak benar gitu saja. Setiap hari Jumat, hari raya harus menyajikan makanan di meja untuk orang yang sudah meninggal. Saya disuruh bapak saya untuk melakukannya. Saya tahu kalau itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Nggak ada. Jadi orang meninggal dunia enggak akan perlu sama nasi sate. Satenya kasihkan fakir miskin, nanti pahalanya nyampe ke sana. Satenya taruh di meja. Makan yang enak untuk kita, bukan menyajikan makanan untuk orang yang mati. Itu adalah tidak diperkenankan, hukumnya haram ya. Tidak diperkenankan itu. Sesajen-sesajen yang diberikan untuk orang yang mati enggak boleh. Kalau ada tumpeng buat yang hidup. Nah, ini. Nah ini permasalahannya bagaimana menentang bapak saya? Menentang tidak boleh, ngarahkan yang benar. Bapaknya diajak ngaji, diberi pemahaman. Kalau sampai debat dengan orang tua, apa yang harus saya lakukan agar bapak saya mengerti dan tidak terjadi pertengkaran? Caranya diberi pemahaman yang halus. Pemahamannya jangan masalah sajian. Pemahamannya mungkin dengan cara diajak cerita tentang kehidupan orang setelah mati nanti di sini. Jadi orang itu setelah meninggal dunia itu akan masuk ke satu alam yang beda, namanya alam barzah. Kalau sudah di alam barzah nggak bisa kembali ke dunia, nggak ada. Di alam barzah enak saja ke dunia. Jadi nanti urusannya di alam barzah, kalau dia orang baik dapat kenikmatan, dari kalau orang dia orang jahat akan diseksa oleh Allah, selesai di situ. Jadi nggak ada istilah bakal kembali ke dunia, apalagi gentayangan jalan-jalan di mall, apalagi butuh masakan kita. Nyambung orang tuanya. Tapi kalau langsung bapak jangan begitu, gak boleh, gak benar. Dia mendapat ilmu dari nenek moyangnya. Jadi harus halus, diberi pemahaman yang benar, sehingga orang tersebut bisa paham, orang tua paham, tidak perlu debat dengan orang tua, bermusuhan dengan orang tua. Yang minta doa, semoga Allah kabulkan. Ada yang pengen ziarah Mekah Madinah, semoga dimudahkan oleh Allah. Anak-anaknya diberi kemudahan. Semoga kita diberi keistiqomahan, diberi ketulusan hati, bisa menjaga semua amanat yang dibebankan oleh Allah kepada kita. Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami, ya Allah, kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Rindukan kami, ya Allah, kepada kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Ya Allah, berikan hati kami adalah hati yang kanaah. Jadikan hati kami hati yang bisa mensyukuri nikmat-nikmatmu, ya Allah. Dan ingatkan kami dengan nikmatmu, ya Allah. Jangan sampai kami menjadi hamba yang lalai akan nikmatmu, ya Allah. Dan jadikan kami hamba yang senantiasa bisa mensyukuri nikmatmu, ya Allah. Nikmatmu amat banyak, tetapi syukur kami yang kurang. Kami takut kau kurangi nikmat tersebut. Dan jadikan, ya Allah, nikmat yang kau berikan kepada kami di dunia ini adalah mukaddimah nikmat yang bakal kami ketemukan kelak di surgamu, ya Allah. Semua yang kau berikan kepada kami dari harta, ya Allah, jadikan harta yang kau berikan kepada kami di dunia ini adalah harta yang bisa kami saksikan kelak di surga, ya Allah. Ya Allah, karena di dunia kami gunakan untuk kemuliaan, dan pangkat yang kau berikan kepada kami, jadikan pangkat-pangkat itu adalah pangkat yang bisa mengangkat derajat kami di hadapanmu, ya Allah. Ilmu yang kau berikan kepada kami, jadikan itu sebab keselamatan kami di dunia dan di akhirat. Anak yang kau karuniakan kepada kami, jadikan itu anak yang menjadikan sebab kami masuk surgamu. Suami, ya Allah, istri yang bersama kami, ya Allah, jadikan mereka-mereka sebab kami mendapatkan kemuliaan, ya Allah. Dan berikan kepada kami kemampuan untuk memuliakan mereka, menjaga mereka sebagai amanat yang kau bebankan kepada kami, ya Allah. Tetangga-tetangga kami, masyarakat yang bersama kami adalah amanat di atas kepundak kami, ya Allah. Kami mohon berikan kepada kami kekuatan untuk mengemban amanat. Jauhkan kami dari berkhianat, ya Allah. Di saat orang pada berkhianat, selamatkan kami. Jauhkan kami dari berkhianat, dan jauhkan kami dari dikhianati, ya Allah. Ya Allah, muliakan kami ini, ya Allah, di dunia ini dengan segala kemuliaan, ya Allah. Dan muliakan kami di akhirat dengan keridhaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami yang hadir di tempat ini banyak punya hajat, maka kabulkan hajat kami, ya Allah. Ya Allah, hajat kami, dan jadikanlah kami pejuang-pejuang di jalan-Mu, ya Allah. Ya Allah, jangan sampai ada tempat yang mulia kecuali kami bisa berjuang di dalamnya, baik dengan harta kami dan pikiran kami, ataupun dengan tenaga kami, ya Allah. Kami ingin menjadi orang-orang yang kemuliakan karena kami berjuang di jalan-Mu, ya Allah. Ya Allah, jangan ada tempat kemuliaan kecuali kami punya saham kebaikan di dalamnya, ya Allah. Ya Allah, tempat ini, majlis ini, dakwah ini, ya Allah, adalah untuk mendapatkan kemuliaan di hadapan-Mu. Maka kami mohon, ya Allah, berikan kepada semua yang berjuang di tempat ini, di majlis ini, adalah keikhlasan, ya Allah. Dan semua yang menyaksikan acara ini, yang mendengar suara ini, berikan ketulusan kepada mereka semua. Dan semua yang membangun, menyumbang tempat ini, baik dengan tenaga, harta, dan pikirannya, berikan berikan kepada semua mereka ketulusan ya Allah, dan jadikanlah kebaikan yang mereka lakukan sebab kebaikan untuk keluarga dan anak keturunan mereka. Jangan sampai ya Allah ada yang berbuat baik di tempat ini tidak ikhlas ya Allah. Dan ya Allah berikan ke tempat ini hal-hal yang bersih. Ya Allah kirimkan orang-orang yang dengan rezeki halal mereka ke tempat ini. Jika rezekinya belum halal, bersihkan rezeki mereka, halalkan rezeki mereka, dan mudahkan mereka untuk melakukan kebaikan ya Allah. Jika ada orang tidak tulus ya Allah, jauhkan dari tempat ini. Jika orang tidak ikhlas, jauhkan dari tempat ini ya Allah. Kami ya Allah ingin semua yang berjuang di tempat ini adalah para kekasih-kekasih-Mu, siapapun mereka ya Allah, dengan model apapun mereka ya Allah. Kami ingin mereka adalah orang-orang yang Kau cintai, yang Kau muliakan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, hajat kami banyak, di antara kami hajat ya Allah ada di antara yang hadir rezekinya sempit ya Allah. Akan tapi saat ini mereka menyisihkan waktu untuk dekat kepada-Mu, maka seperti mereka telah meluangkan waktu, maka luangkan rezeki mereka ya Allah. Seperti mereka telah berkeinginan untuk mendapatkan kemuliaan, muliakan mereka dengan pekerjaan yang halal, bersih dan penuh berkah ya Allah. Ada di antara kami punya hajat, ada di antara kami punya hajat hutang kami ya Allah, maka mudahkan kami membayar hutang-hutang kami ya Allah. Ada di antara kami punya hajat ya Allah, ada yang sakit, saudara ada yang sakit, keluarga sakit, maka berikan kesembuhan dan jadikan sakit yang mereka rasakan sebab kemuliaan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Ada di antara kami punya hajat ingin menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang yang Kau muliakan, yang Kau cintai, yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan berikan kepada mereka anak yang soleh-soleha, yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Jaga kami dari haram ya Allah, bencikan kami yang haram ya Allah. Keharaman senantiasa ada di mata kami, bahkan sering ada di hati kami ya Allah, maka bencikan kami dengan keharaman ya Allah, apapun bentuknya. Bencikan kami zina, bencikan kami zina, bencikan kami minuman keras, bencikan kami zalim sesama, bencikan kami dari tobat durhaka kepada orang tua, bencikan kami kepada riba, bencikan kami ya Allah dengan segala yang haram ya Allah. Bencikan kami kepada semua yang dibenci oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad, dan rindukan kami semua yang dirindukan kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, mudah panjangkan umur kami ini ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman ya Allah, iman iman. Dan jadikanlah ya Allah, kami mohon ya Allah, bungkasan hidup kami kelak ya Allah, kami mohon husnul khatimah ya Allah. Jadikanlah akhir ucapan kami saat Kau cabut nyawa kami kelak adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.